Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Ushrul Akhir atau tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim, yang mana kita akan melanjutkan ke nomor soal jawab pada nomor ke-30 atau 43, yaitu apakah hukum mendatangi paranormal atau dukun? Ya, dalam Islam berobat ya adalah disyariatkan. Akan tetapi bertanya dan mendatangi paranormal atau dukun adalah dilarang dan termasuk satu perbuatan dosa. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Ya, yang artinya siapa saja yang mendatangi paranormal lantas ia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini kalau sekedar bertanya. Adapun kalau dia sampai membenarkan ya ucapannya, maka ia akan terkena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, dalam sabda beliau yang lain, "Man ata'arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Yang artinya barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, kemudian dia membenarkan, ya, membenarkan apa yang diucapkan oleh paranormal atau dukun tersebut, maka dia sungguh telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari dua hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang yang sekedar bertanya ini juga tidak diperbolehkan. Sanksinya adalah dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Kalau dia sampai membenarkan, maka sungguh dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kami menasihatkan kepada seluruh kaum muslimin agar sama sekali tidak bertanya atau mendatangi paranormal atau dukun yang sebenarnya mereka itu tidak memiliki kebenaran sedikit pun. Ya. Kalau kita bertanya, bertanyalah kepada para ulama, ya, orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ya, jangan sampai kita melawan sihir dengan sihir, ya. Oleh karena itu, agama Islam mensyariatkan kepada kita adanya zikir pagi dan sore, zikir sebelum tidur, ya, kemudian zikir ketika keluar rumah, masuk rumah, dan masih sekian banyak lagi zikir-zikir yang lain. Tujuannya agar kita terhindar dari berbagai godaan syaitan, agar kita terhindar dari segala macam bentuk sihir. Kemudian bila terjadi, ya, mudah-mudahan saja tidak pada diri seseorang, ya, terkena sihir misalnya atau terkena pandangan mata misalnya, maka janganlah dia bertanya atau mendatangi tukang sihir atau dukun. Hendaklah dia bertawud, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya, ya. Kemudian soal yang berikutnya, kapan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang menjadi syirik besar dan kecil? Ya, kita ketahui bahwa bintang-bintang yang ada di langit semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sama seperti kita, ya. Matahari, bulan, bintang, langit dan bumi semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa terjadinya hujan adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena pengaruh, ya, adanya bintang-bintang tersebut. Kemudian soal yang berikutnya adalah apakah yang wajib bagi pemimpin kaum muslimin? Ya. Kewajiban kita adalah agar kita tunduk dan patuh terhadap para pemimpin kaum muslimin. Ya. Selama mereka memerintahkan kepada kebaikan, ya. Adapun bila mereka memerintahkan kita kepada kemungkaran, maka kita tidak boleh melakukannya. Ya, dalam waktu yang sama kita juga tidak boleh mengadakan ya pemberontakan atau penggulingan kekuasaan. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Tasma' wa tuti'u lil amir," ya. Hendaklah engkau dengarkan dan patuhi pemimpin, walaupun punggungmu dipukulnya dan hartamu diambilnya, tetap dengarkan dan taatilah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta para pemimpin kalian. Ya, oleh karena itu ini adalah merupakan perintah ya dari Allah dan Rasul-Nya agar kita mengikuti dan taat kepada para pemimpin, ya. Kemudian selain itu, alangkah baiknya jika kita banyak berdoa, ya. Ya, kita menyempatkan atau menyisipkan dalam doa-doa kita kebaikan, ya, pada para pemimpin kita agar mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan ya perintah yang terbaik kepada rakyatnya, bisa memimpin kaum muslimin dengan sebagaimana mestinya. Kemudian, soal yang berikutnya adalah, bolehkah menanyakan tentang hikmah kebijaksanaan Allah dalam perintah dan larangannya? Ya, jawabannya adalah boleh, dengan syarat tidak menjadikan keimanan dan amal perbuatan tergantung kepada pengetahuan dan rasa puas kita akan hikmah dan perintah dan larangannya. Ya. Kemudian, soal yang berikutnya adalah, maksud dari firman Allah, ma asaba min hasanatin famin Allah wa ma asaba min sayyiatin famin nafsik. Ya, yang dimaksud dengan hasanah dalam ayat tersebut adalah nikmat, dan yang dimaksud dengan sayyiah adalah bencana. Ya, apa saja yang Allah telah takdirkan dalam kehidupan kita sehari-hari pastilah akan terjadi. Segala kebaikan, segala anugerah, ya, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula segala bencana, musibah yang kita dapatkan, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dalam hal ini, ketika dia mendapatkan kenikmatan, hendaklah dia banyak bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, hendaklah dia bersabar, ya. Bersabar, ya. Kemudian ketika dia menghadapi, ya, apa-apa yang diharamkan Allah, maka juga dia meninggalkannya dan bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wal khairu kulluhu fi yadayk." Kebaikan seluruhnya ada di tanganmu ya Allah. Ya. "Wasyarru laisa ilaik." Dan kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu. Ya. Allah juga berfirman dalam sebuah ayat, "Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang sukar. Kemudian soal yang berikutnya, bolehkah kita mengatakan bahwa si fulan mati syahid? Ya. Sebenarnya ketentuan ya atau penetapan bahwa seseorang mati dalam keadaan syahid adalah hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kita hanya berharap pada seseorang kebaikan, tetapi kita tidak boleh memastikan bahwa seseorang tersebut mati dalam keadaan syahid. Karena apa? Karena memastikan, ya, seseorang mati dalam keadaan syahid berarti sama halnya dengan kita berkeyakinan bahwa dia pasti termasuk ahli syurga. Padahal dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ya, kita tidak boleh mengatakan seseorang termasuk ahli surga atau ahli neraka kecuali bila ada ketetapannya. Seperti misalnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sahabatnya yang termasuk ahli surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan atau bersabda bahwa Bilal bin Rabah Ya, beliau melihat Bilal bin Rabah di surga, kemudian beliau bertanya, amalan apa yang dilakukan olehnya? Maka Bilal menjawab bahwa tidak pernah dia berwudu kecuali dia salat setelahnya, yang kemudian kita kenal dengan salat sunnah wudu. Jadi kesimpulannya, ya, penetapan ya akan bahwa seseorang itu masuk surga adalah mesti berasal dari ayat ataupun hadis, ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, akan tetapi kita mengharapkan ya bahwa seseorang itu ketika dia meninggal, kita tetap berharap bahwa dia mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berikutnya, soal ke-49, bolehkah mengkafirkan individu muslim tertentu? Ya, jawabannya kita tidak boleh menghukumi seseorang muslim dengan kekufuran, kesyirikan maupun nifaq, ya. Apabila tidak tampak darinya sesuatu yang mengarah ke situ, ya, dan tidak ada faktor yang menghalangi. Tetapi misalnya kita mengatakan siapa yang berbuat demikian, dia termasuk orang-orang yang kafir. Siapa yang melakukan demikian, dia termasuk orang-orang yang berbuat kefasikan. Nah, maka ini dibolehkan. Tetapi penetapan ya si fulan, si A, si B adalah orang kafir, orang fasik, tidak bisa kita lakukan dengan serta-merta. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang kami jelaskan. Kemudian soal yang terakhir, apakah boleh tawaf di selain Ka'bah? Ya, para hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada satu tempat pun di bumi ini yang boleh kita tawaf ya di sekelilingnya kecuali Baitullah, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Itulah satu-satunya tempat yang boleh kita tawaf di sekelilingnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada kita. Adapun tawaf ya di tempat-tempat yang lain, di samping kuburan misalnya, atau di tempat yang dianggap bersejarah misalnya, ya, maka tidak ada dasarnya dan merupakan penentangan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Jadi satu tempat yang boleh kita tawaf di sekelilingnya hanyalah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan kepada kita tambahan ilmu serta amal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kualitas keimanan serta ketakwaan kita. Insyaallah setelah selesainya soal jawab dalam kitab tafsir 1/10 ini akan kita lanjutkan pada bab berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.